Dan pemirsa juga terima kasih kepada Anda yang senantiasa mengikuti pengajian Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah kita sudah tamatkan hari ini surah Nuh. Dan insya Allah dalam episode berikutnya kita akan masuki surah berikutnya dalam Juz Tabarak. Saya Mutia Hafid, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah ditunda-tunda.